وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتلنا رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita masih membaca di bab al-hadd 'ala al-isyad min al-khair fi awakhir al-'umr bab anjuran untuk memperbanyak, menambah amalan kebaikan di akhir-akhir umur seorang insan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murid An-Nawawi rahimahullah. Wa amma al-ahadithu fal-awwalu. Adapun dalil dari hadis-hadis, maka yang pertama beliau bawakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah yang Allah Taala telah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda a'zara Allahu ila mri'in Allah azza wa jalla memberikan uzur kepada seorang akhara ajalahu Allah mengakhirkan ajalnya hatta balagha 60 sanatan sampai sudah mencapai usia 60 tahun. Riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala al-ulama, para ulama mengatakan menafsirkan hadis ini a'dara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana Allah azza wa jalla memberikan uzur kepada seorang insan mengakhirkan ajalnya sampai 60 tahun usia 60 tahun maknanya lam yatruk lahu uzran Allah tidak menyisakan, membiarkan uzur lagi padanya. Idh amhalahu hadhil muddat. Ketika Allah Azza wa Jalla menunda kematian orang ini sampai seumur 60 tahun. Yuqalu a'dhar ar-rajul idza balagha al-ghayata fil 'umr. Dikatakan juga a'dhar ar-rajul. Seorang a'dhar maknanya apabila dia sudah berada pada puncak uzurnya. Sudah puncak uzurnya. Kalau sudah usia 60 tahun. Khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Salah al-Faymin rahimahullah menyebutkan wal makna dari hadis ini أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila sudah memberikan umur kepada seorang insan hatta balagha sittina sanatan sampai mencapai usia 60 tahun faqad aqama alaihi al-hujjata wa nafa'a anhu al-udhra maka sungguh telah tegak kepadanya hujjah dan telah ditiadakan lagi uzur padanya. Gak ada lagi alasan orang ini untuk dia melanggar larangan dari Allah, untuk tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Gak ada alasan lagi. Lianna sittina sanan yabqallahu al-insan ilaiha, karena 60 tahun Allah sudah membiarkan manusia hidup di dalamnya. Iya. Ya'rifu min ayatillahi ma ya'rif, dia sudah mengetahui ayat-ayat Allah yang dia ketahui. Wala siyama idza kana nasyian fi baladin islami. Lebih-lebih kalau dia tinggal di negeri Islam. Tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Dia sudah tahu tentang syariat Islam, garis-garis besar terkait syariat Islam. Ya. Kok kemudian dia enggak mau mengamalkan? Dia enggak mau menjalankan, maka enggak ada uzur lagi bagi dia. Enggak ada alasan lagi bagi dia. Ya. Sudah umur 60 tahun masih juga belum mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka enggak ada alasan lagi. Ya. La syakka anna hadha yu'addi ila qat'i hujjatih. Tidak ragu lagi. Maka ini sudah terputus hujahnya, alasan dia. Idza laqa Allah azza wa jalla. Ketika dia menghadap Allah. Umur 60 tahun mati. Ya, kok salatnya masih rusak. Puasanya masih belum betul. Ya. Tidak tahu cara berzakat, tidak tahu cara menjalankan syariat, tidak tahu cara bersuci, tidak tahu cara bermuamalah, tidak tahu cara berjual beli yang benar. Umur sudah 60 tahun, masih jasa salah-salah dalam menjalankan syariat Islam. Gak ada lagi uzur buat dia. Ya, gak ada lagi alasan buat dia. Kenapa? Karena umur sudah terlewat panjang Allah berikan kepada dia. Ya. Kok masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan? Ya, umur sudah 60 tahun, kok masih juga belum betul perannya dan perilakunya di kehidupan kesehariannya? Maka gak ada lagi alasan bagi dia. Ya, karena hadirin umur begitu panjang. Ya, kok tidak dimanfaatkan untuk belajar? Umur begitu panjang. Kok tidak dimanfaatkan untuk membenahi, berbenah untuk bersiap-siap menghadapi kematian? Sampai 60 tahun masih juga belum paham, masih juga belum ngerti. Gak ada lagi uzur buat dia, gak ada alasan. Ya, sehingga sudah di qat'al hujjati, ya sudah diutus alasan dia, gak ada lagi alasan. Ya, padahal di saat-saat itu umur 60-an kepala 6 ini seorang insan sudah dekat sekali dengan akhir. Ya, sudah enggak ada lagi uzur, sehingga harusnya dia segera berbenah. Harusnya waktu yang sangat singkat ini segera dia membenahi diri, memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki, mumpung belum terjemput ajal. Mumpung belum ajal menjemput. Tapi berbeda kalau usia masih di bawah itu. Ya. Kata beliau, kalau annahu masalan qasara fi umrihi ila 15 sanah atau ila 20 sanah. Seandainya Allah Azza wa Jalla itu memangkas umur seorang, umurnya cuma 15 tahun, umurnya cuma 25 tahun. Ya. Lakana qad yakunu lahu uzrun, kadang dia masih diberi uzur. Ya, umurnya 15 tahun meninggal dunia. Pas ditanya, salatnya masih belum betul. Misalkan, atau ya dia masih belum tahu sedekahnya, zakatnya bagaimana. Dia masih belum tahu cara tata cara ibadah ini dan itu. Dia umurnya masih 15 tahun. Ya, bisa jadi dia masih punya uzur karena masih baru dia. Ya. Atau sampai 25 tahun. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa? Karena dia itu masih muda, masih baru. Belum lama dia menjalani masa mukallaf. Walakinnahu idza abqa ila 60 sana. Tapi kalau sudah Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Ya. Kok masih betul masih belum betul salatnya. Sudah umur 60 tahun kok masih juga ya. Belum sempurna atau belum baik. Ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatannya masih bergelimang dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sudah umur 60 tahun masih juga bertransaksi ribawi misalnya. Sudah ngerti hukumnya masih juga berkecimpung dalam perkara haram. Ya. Fa innahu la udzrulah, maka enggak ada lagi uzur bagi dia. Qad qamat 'alaihi al-hujjah, sudah tegak hujjah kepada dirinya. Ya. Ma'anna al-hujjata taqumu 'ala al-insan min hina an yabdugha. Ya, padahal hujjah sebenarnya itu ditegakkan kepada seorang ketika dia mulai balik. Ketika umur balik itu misalkan umur 10 tahun, 11 tahun. Ya, seorang ketika sudah mulai balik dengan tanda-tanda balik itu sudah hujahnya sudah tegak sama dia. Fa innahu yadkhul fi taklif, maka dia sudah mukallaf. Tanda-tanda balik bagi laki-laki misalkan sudah mimpi basah. Ya, atau sudah muncul tumbuh bulu-bulu di sekitar ya kumis atau jenggotnya atau di kemaluannya atau di ketiak. Ya. Kemudian apa? Dia dalam keadaan sudah tercatat sebagai seorang yang mukallaf. Baik. Tapi walaupun demikian, Allah kadang masih memberikan uzur. Pada sebagian manusia Allah masih memberikan uzur. Ya, namanya masih muda, kadang masih berbuat ini, berbuat itu. Masih muda, kadang belajarnya masih bolong-bolong. Sehingga kadang dia paham masalah ini, masih belum paham masalah yang sana. Masih keliru masalah yang itu. Ya. Kenapa? Karena kondisi orang masih muda, kebanyakannya masih dilalaikan. Ya, tapi kalau orang masih muda, ternyata dia dekat dengan masjid atau sangat menjalankan ketaatan, maka ini istimewa. Ya, masih muda. Yang mayoritas manusia itu dalam keadaan lalai, masih bersantai-santai, berleha-leha, masih banyak menjalankan masa mudanya dengan bersenang-senang. Tapi di sana ada orang ketika masih muda dia sudah taat sama Allah, maka ini sangat istimewa. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Ya, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillin la yadhilla illa dhillu fi yawmin la yadhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada satu hari di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ya, dari 7 golongan ini salah satunya adalah asyabu yang syauq itu ajilah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Begitu istimewa. Ya, pemuda kebanyakannya lagi senangnya berhuda-huda. Iya kan? Anak-anak muda sekarang yang senang, wah lagi pergi ke tempat wisata, lagi pergi berpesta ke sana, lagi pergi ke sana ke sini. Masya Allah senangnya seperti itu. Tapi di sana ada pemuda yang masya Allah justru sibuknya di masjid, menuntut ilmu, belajar. Maka ini sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Kenapa? Karena kebanyakannya pemuda itu masih bersantai-santai, berhuda-huda. Ya, maka sangat istimewa ketika ada seorang pemuda yang justru tumbuh masa mudanya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kalau seorang pemuda umur 15, 16, 17 meninggal dunia, kadang diberi uzur. Kadang masih diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena ya kebanyakannya seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, kemarin sudah ditafsirkan oleh ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada yang umur 40 tahun. Umur 40 tahun atau umur 60 tahun. Masya Allah, maka ini sudah masanya, ya, sudah masanya segera berbenah. 60 tahun lebih-lebih lagi, ya, untuk berbenah. Kenapa? Karena ajal sudah dekat, ya, itu sudah di awakhiril umur, di akhir-akhir umur seorang insan. Sehingga di saat itu, kalau masih juga belum bagus agamanya, ya, kalau dia umur segitu kok masih juga belum menjalankan banyak ketaatan kepada Allah, belum bermujahadah dalam mentaati Allah, maka dia nggak dikasih uzur lagi, nggak ada alasan lagi buat dia, ya, ada alasan. Kenapa? Karena dia sudah di umur 60-an, Allah sudah berikan waktu yang begitu panjang, ya. Maka kata beliau, fa innal wajib, maka yang wajib alal mar'i an yata'allam min syari'atillah ma yahtaji. Wajib bagi seorang untuk belajar syariat Allah yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Masalahnya, idza arada an yatawaddo la budda an ya'rifa kaifa yatawaddo. Kalau seandainya dia hendak berwudu, maka dia harus mengerti tata cara berwudu yang sesuai sunnah. Ya, masya Allah, sudah lama kenal dakwah, sudah lama taklim, tapi ternyata wudhunya masih kayak dulu ketika sebelum mengenal dakwah. Ya, wudhunya masih belum sesuai sunnah, karena selama ini dia nggak pernah belajar tata cara wudhu. Ya, di rumah wudhunya di rumah, ke masjid sholat, pulang lagi. Sekian tahun nggak tahu tata cara wudhu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya, umurnya udah 60 tahun, nggak ada uzur lagi muji. Akan disalahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Anda tidak betul uzurnya? Ya, demikian juga idza arada an yusolli la budda an ya'rifa kaifa yusolli. Demikian juga kalau dia hendak salat, harus dia ngerti tata cara salat yang sesuai sunnah. Ya, kalau di dalam salatnya masih ada kebidahannya, masih ada sesuatu yang salah, ya, maka nggak ada uzur. Kenapa? Sudah 60 tahun, kok masih belum ngerti tata cara sholat yang benar? Ya, idza sara indahu mal, misalnya, la budda an ya'rifa ma miqdaru nisab. Seandainya dia memiliki harta yang harus dikeluarkan zakatnya, ya, maka dia harus ngerti berapa kadar nisab zakatnya. Ya, wa ma miqdaru wajib, berapa kadar yang wajib? Ya, lama asbah dalil dan apa yang semisal itu. Jangan sampai dia sudah punya uang banyak lewat nisab, punya emas, istrinya, dirinya punya uang banyak. Tiba-tiba dia nggak keluarkan zakatnya. Kenapa? Nggak tahu caranya. Maka udah umur 60 nggak ada lagi uzur bagi dia. Nggak ada uzur bagi dia. Dia akan disalahkan oleh Allah. Ya, na'udzubillah. Apalagi terkait zakat. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa bihi jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takdisun. Pada hari kiamat itu akan dipijarkan, dipanaskan emas, perak, uang, harta yang mereka kumpul-kumpulkan yang enggak dikeluarkan zakatnya. Fatukwa bihi jibahuhum, disetrika jidatnya mereka. Ya, wa junubuhum, pinggang mereka, wa dhuhuruhum, punggungnya mereka, disetrika semuanya. Ya, hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan, ya, akibat apa yang kalian kumpul-kumpulkan yang enggak dibayarkan zakatnya. Kenapa? Sudah umur 60 tahun enggak ngerti zakat. Ya, sudah umur 60 tahun enggak ngerti zakat, akhirnya uangnya, hartanya enggak dikeluarkan zakatnya. Enggak ada lagi uzur. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, "Idza arada an yasum, la budda an ya'rifa kaifa yasum." Kalau dia enggak puasa, maka dia harus ngerti tata cara puasa sesuai sunnah. Wa ma hiya al-muftirat? Ya, apa? Ya, apa namanya? Yang membatalkan puasa tersebut apa aja? Ya. Kok dia sudah umur 60 tahun karena enggak tahu dia masih melakukan pembatal puasa. Masya Allah, puasanya batal enggak ada uzur bagi dia. Ya, enggak ada alasan bagi dia. Tercatat sebagai seorang yang dosa. Demikian juga idza arada an yahujja aw ya'tamir. Kalau dia hendak berhaji atau berumrah, yajibu an ya'rifa kaifa yahujja. Harus dia tahu bagaimana cara berhaji. Kaifa ya'tamir, bagaimana cara berumrah. Ya, wa ma hiya mahdhuratul ihram, dan apa itu larangan-larangan berihram? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Ketika seorang enggak tahu, sudah umur 60 tahun enggak tahu cara haji, enggak tahu cara umrah. Padahal dia hendak berangkat haji, berangkat umrah. Akhirnya umrahnya ikut keumuman banyak orang, hajinya ikut keumuman banyak orang. Banyak yang rukunnya enggak terpenuhi, ya, enggak terpenuhi syaratnya. Akhirnya tidak sah hajinya. Ya, hajinya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Umur 60 tahun, maka tidak ada uzur bagi dia. Demikian juga illa kana min al-ba'at alladhi yabi'una wa yashtaruna bil-dhahab masalan. Demikian juga kalau dia seorang pedagang. Ya, dia ingin jual beli, misalkan jual beli emas, ya. Nah, budaannya arif riba. Dia harus ngerti itu riba. Hukum-hukum riba bagaimana? Wa aqsamur riba, macam-macam riba. Wa mal wajib fi bai' adh-dhahab bil-dhahab aw bai' al-fiddah bil-fiddah. Adh-dhahab bil-fiddah hadza. Ya, harus ngerti tata cara emas, jualan emas dengan emas atau emas dengan perak atau emas dengan uang. Harus ngerti tata caranya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, atau dalam bermuamalah keseharian seperti zaman sekarang. Ya, banyak orang ternyata kadang enggak ngerti cara tata cara jual beli yang sesuai sunnah. Ya, padahal di zaman Umar radhiyallahu taala, kalau ada orang mau jualan di pasar, enggak tahu hukum jual beli, jangan jualan di pasar kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, jangan datang jualan jual beli di pasar kami kalau dia enggak ngerti hukum jual beli. Takutnya pasar kami, ya, di sana akan terjadi perkara yang Allah larang dari riba. Ya, karena dosa riba luar biasa besarnya. Ya, dosa riba itu kata Rasulullah SAW. Ya. Inna lirriba bid'an wa sab'in. Ya. Apa namanya? Bab. Sesungguhnya riba itu memiliki 70 sekian pintu. Adnaha mislu an yankih ar-rajul ummah. Yang paling rendahnya itu seperti seorang menikahi ibunya. Seorang menikahi ibunya. Itu paling rendahnya dari dosa riba. Terus gimana kalau dosa riba yang di atas? Ya. Loh, ada orang udah umur 60, dia enggak tahu kalau ini riba. Haram. Sudah umur 60, dia enggak ngerti kalau ini adalah perkara riba yang diharamkan. Sehingga dia terjatuh ke dalam riba. Sebabnya kenapa? Karena dari umur muda sampai 60 tahun enggak pernah belajar. Enggak pernah menuntut ilmu. Akhirnya ketika umur 60 tahun masih dia berbuat riba, masih berbuat yang haram. Ya enggak gini. Ya, hukumannya sangat berat. Subhanallah. Masyaallah rahiman wa rahmakumullah, sehingga kita semuanya berapapun umur kita, ya, wajib bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok agama yang jadi, ya, keseharian kita yang hari-hari kita akan jalani. Ya, termasuk jual beli, ya, masalah tata cara jual beli. Ya, apalagi ini yang sering sekali banyak terjadi pelanggaran. Ya, masyaallah rahiman wa rahmakumullah, terkhusus masalah riba. Kadang ada sebagian ikhwah yang masih menggampangkan. Ya, ada yang lapor, Pak, itu ternyata di sana itu masih ada juga ikhwah yang datang ke leasing, beli, ya, atau pinjam uang, gadaikan sertifikatnya dan seterusnya. Nah, subhanallah, dianggap sepele masalah seperti ini. Ya, berapapun umur kita, masyaallah barakallahu fikum, riba itu dosanya sangat besar. Ya, riba itu sampai apa? Fa'illam ya, fa'illam. Ya ayyuhallazina amanu fadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Ya. Kalau kalian memang benar orang-orang yang beriman. Fa'illam yaf'alu fa'dharu biharbin min Allah wa Rasul. Kalau kalian tidak mau, ya, melakukan hal itu, maksudnya tidak mau berhenti dari riba, fa'dhan bihadbi min Allah wa Rasul. Berikan pengumuman ada peperangan dari Allah dan Rasulnya. Peperangan dari Allah dan Rasulnya untuk para pelaku riba. Ya, fa subhanallah, ini dosa yang begitu besar kok dianggap sepele. Ketika ditanya, ada ikhwah lain langsung, kenapa antum kok masih berlaku riba demikian-demikian? Alasannya, itu sana si fulan. Ya, sana si fulan juga begitu. Ya, ketika ditanya, kenapa antum begitu? Sana si fulan juga lakukan begitu, saya juga ikut-ikutan. Masya Allah. Ya, apakah kalau seandainya si fulan itu mau masuk ke dalam api neraka, antum mau ikut masuk ke dalam api neraka? Ya, tentunya tidak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau seandainya si fulan mau melakukan kesalahan, apakah kita mau ikut melakukan kesalahan? Ya, tentunya tidak. Padahal apa? Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan diri-diri kita. Dia enggak akan peduli dengan kita. Ya. Dia enggak akan pedulikan diri-diri kita semua. Sehingga masyaallah rahiman wa rahimakumullah. Ya, jangan ikut-ikutan sama kebanyakan manusia. Hatta ikhwah, kalau salah berbuat salah. Ya, jangan apa? Jangan diikuti. Ya, kalau ikhwah melakukan kesalahan, ya itu pribadi dia, individu dia. Jangan kemudian kita menjadi seorang yang apa namanya? Imah. Ya, seorang yang ikut-ikutan manusia, ya, yang kata Ibnu Mas'ud, la takun imma'atan. Ya, jangan kamu ini menjadi seorang yang imma'ah. Apa itu imma'ah? Ya, kalau manusia baik, saya ikut baik. Ya, kalau manusia jelek, saya ikut jelek. Jadi kondisinya ikut-ikutan manusia. Jangan. Seorang muslim harus mengikuti dalil. Jaga keselamatan diri. Apalagi ketika umur sudah ya 40 tahun lebih, 50 tahun, 60 tahun, maka sudah masanya untuk segera kita ya berbenah semaksimal yang kita bisa. Ya, terkhusus masalah transaksi ya, karena banyak terjadi di kalangan ikhwah salafi atau apa bukan banyak, ada. Ya, ada yang masih terjadi di kalangan ikhwah salafi yang menggampang-gampangkan masalah yang baru lagi. Baik. Barakallahu fikum. Kata beliau, ya, idza kana mimman yabi'u ta'am la budda an ya'rifa kayfa yabi'u ta'am. Demikian juga kata Syekh Al-Mawwa. Kalau dia adalah seorang pedagang makanan, maka dia harus tahu bagaimana cara berdagang makanan. Ya, la budda an ya'rifa ma huwa al-ghish alladhi yumkin an yakun. Dia harus tahu. Ya, apa itu perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ghish? Apa itu ghish? Perkara curang. Ya. Alladhi yumkin an yakun, yang mungkin bisa terjadi. Ya, kecurangan dalam jual beli secara umum ya, atau dalam makanan. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang pedagang tepung yang Rasulullah SAW berkeliling di pasar, tiba-tiba ditusuk tumpukan tepung tadi. Tiba-tiba di dalamnya ada basah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahada ya sahibat tu'am, apa ini wahai pedagang makanan? Oleh asobat itu sama. Wahai Rasulullah, ini kena hujan. Ya. Rasulullah SAW, afala ja'albahu ya fil kharij kaifa yarahu an-nas aw kama qala alaihi salatu wasalam. Kenapa engkau tidak jadikan yang basah tadi berada di luar sehingga manusia bisa lihat? Ya. Antum simpan di dalam, sembunyikan yang basah sehingga yang kelihatan di luarnya bagus. Maka beliau alaihi salatu wasalam menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan golongan kami. Ya. Sampai dalam masalah yang seperti itu. Ya, ketidakjujuran dalam jual beli. Itu dinafikan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi harus mengetahui segala sisi-sisi terkait halal haram dalam masalah transaksi jual beli. Hadirin, karena apa? Karena urusannya adalah ya, urusannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas kalau seorang sudah umur 60 tahun, maka sudah tegak hujah bagi dia. Enggak ada lagi punya uzur dan alasan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam segala hal dari amal ibadah. Enggak ada alasan, aduh saya belum tahu hukumnya. Ya. Saya belum ngerti hukumnya masalah ini ya Allah, sehingga saya melakukan kesalahan. Maka nanti akan ditanya, bukankah engkau sudah diberi umur 60 tahun? Bukankah engkau punya kesempatan belajar? Bukankah engkau punya kesempatan bertanya untuk kemudian ya mengetahui dalil-dalil yang benar terkait masalah ini. Tapi antum berpaling dari belajar, tidak mau bertanya, ya, sehingga umur sudah 60 tahun enggak ada lagi alasan. Yang ada tinggal tumbuh disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki. Ya, ma'asallifa rahiman wa rahmatullah. Ini yang dijadikan sisi syahid pendalilan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, bahwasanya umur sudah 60 tahun itu sudah harus berkewajiban untuk bersiap-siap, ya, karena enggak ada alasan lagi. Ya, bukan berarti kembali ke sini, bukan berarti kalau wah saya masih umur 15, saya masih umur 16, saya masih punya alasan boleh gitu. Ya, saya masih punya bisa kesempatan untuk berbuat ini dan itu. Lah, bukan berarti seperti itu. Ya, umur 15, umur 16, dia sudah mukallaf. Ya, dia sudah mukallaf. Tapi memang tingkat uzurnya, ya. Kalau sudah umur 60 tahun sudah kelewatan kalau dia masih enggak tahu sholat, enggak tahu wudu, enggak tahu tata cara ibadah yang lain. Ya. Sehingga hukuman yang diberikan teramat sangat berat buat mereka-mereka yang sudah umur 60 tahun. Tapi kalau umur 15 dan seterusnya masih kadang diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, masih kadang diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena kondisi yang memang berbeda. Ya, usia masih umur belasan atau umur 20-an. Baik, khadar liman azinallahu yakum. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan bila di waktu yang akan datang. Allah alam suruh. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.